Oke, Metro Bisnis, untuk Anda di luar Jakarta, silakan ikutan SMS juga di 0816-924-924 atau telepon di 0810-PAS-FM ya. Yang lainnya boleh tetap kita undang, 0816-924-924. Kalau bisa cantumkan nama dan kota Anda ya, karena kita disiarkan di lebih dari 5 kota, jadi yuk ditulis kotanya di mana. Oke, kita sambung lagi. Bang Kavi, boleh menanggapi tadi sudah disampaikan dari beliau berdua ini? Iya, jadi apa, ini yang sangat menarik ya, bahwa fenomena tentang buku orang sukses. Kalau di Amerika itu hampir semuanya itu menulis dan ditulis gitu loh. Jadi kalau di Amerika itu ada budaya, bukannya mau pamer gitu loh, tapi budayanya adalah budaya bahwa ini sesuatu yang bisa diwariskan gitu loh ke generasi yang berikutnya. Dan ada usaha untuk telling the stories gitu loh. Jadi makanya di Amerika itu buku sukses, orang-orang sukses itu banyak banget. Dan sudah ada kebiasaan bahwa kalau politisi atau apa itu harus ada legasinya gitu loh. Dan kalau nggak ada yang ditulis gitu loh, nggak ada yang dinin, itu agak susah. Nah, di Indonesia itu belum biasa, kita masih belum biasa. Dan buku autobiografi atau buku biografi itu jarang sekali laku kalau tokohnya tidak kontroversial. Yes. Gitu. Kalau tokohnya kontroversial itu ini. Nah, kita sebagai penerbit akur, kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tradisi yang bagus dan sebenarnya harus dibudayakan gitu loh. Dan kemudian kita lihat juga tokoh dan topiknya juga menarik gitu loh. Dan itu yang menurut saya mengapa akhirnya akur mengatakan ya udah kita terbitkan saja gitu. Baik, kita kedatangan penelpon nih Bang dari Semarang. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Iya. Silakan Pak Ahmad, mau pertanyaannya apa nih? Oh ya, bukunya itu mudah dipahami dan diaplikasikan ya. Oke, itu aja ya. Terus yang kedua. Oh masih. Iya. Buku itu sangat berharga kalau ditandatangani penulis. Gimana cara mendapatkan buku tersebut dengan tanda tangan Bapak penulis? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ini bukunya aplikatif nggak untuk dijalankan? Ya, bukunya saya kira sangat aplikatif ya. Saya menggiring dan membuka pikiran orang tentang bagaimana menciptakan perubahan dalam kehidupan mereka, karena setiap orang adalah punya masalah gitu ya, apapun skalanya gitu ya, ada besar kecil. Kemudian pentingnya impian, dan kemudian nah saya kirim itu dalam bahasa yang saya kira mudah dipahami ya, gitu ya. Kemudian secara visual juga didukung oleh foto-foto yang sangat menarik gitu ya. Jadi begini, pengalaman profesional saya adalah satu dekade lebih di industri perbukuan dan satu dekade di industri media ya, jurnalis, saya sebagai jurnalis ya. Pengalaman itu sangat memperkaya saya tentang banyak hal lah. Ketika saya aplikasikan pada sebuah buku, saya ingin buku yang sedikit berbeda, yang menarik secara visual, juga persuasif secara bahasa. Kontennya berat, tapi saya buat menjadi ngepop dan lebih mendalam gitu ya. Saya pada pemikiran bahwa saya ingin atau saya memimpikan sebuah buku yang seperti pertunjukan opera. That's why saya melibatkan seorang fotojurnalis nomor satu di Indonesia, Arbain Rambe gitu ya. Nah, saya ingin bahwa ketika orang membuka itu kemudian ada pengantarnya, kemudian adegan berikutnya apa ya? Adegan berikutnya adalah bab berikutnya. Ada mungkin kalau opera itu kan ada tirainya gitu ya. Saya bikin warna yang berbeda dan sebagainya. Dan dari bab ke bab itu saya pikir orang akan ingin tahu lebih lanjut what next gitu ya. Seperti Pak Kavi bilang bahwa buku biografi itu cenderung membosankan? Iya, semacam begitu ya Pak Kavi ya. Kalau tokohnya nggak dikenal. Di Indonesia kurang laku ya. Oke ya. Kalau tokohnya tidak kontroversial. Betul. Karena ya saya paham betul. Saya memahami betul posisi Pak Kavi dan saya sangat bersyukur Pak Kavi bisa menerbitkan buku ini ya di Akur itu ya. Makanya saya tetap memperhitungkan sisi komersialnya gitu ya. Jadi bagaimana buku ini orang pegang itu suka dan dicintai gitu. Ini saya pegang aja langsung jatuh cinta loh, keren. Terima kasih. Terutama dari produk gagal ya, kan rata-rata memang tadi Bang Kavi bilang di awal nggak percaya deh orang nih MLM bisnisnya ya bisa dapat mobil, bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Nah dari sisi itu gimana Mas Hendri sebagai pelaku usahanya? Ya alhamdulillah. Artinya kalau bicara apa yang didapat, ya alhamdulillah. Itu beneran ya Mas, kalau dapat mobil tuh beneran dapat mobil. Nah kemudian kalau di saat kami tidak mobil tapi dana rumah dana mobil. Tuh. Jadi waktu saya dapat dana rumah dana mobil tahun 2003 karena impian saya bukan mobil. Saya nggak bisa nyupir soalnya. Impian saya adalah ingin menikah. Jadi waktu saya dapat tanah rumah dan mobil saya untuk kawin. Oh. Nah, cita-cita saya adalah menikah. Dan alhamdulillah melalui saya ini saya bisa beri beberapa mobil termasuk Mercedes Benz seri S. Asik. Boleh dititip parkir mas? Habis beberapa mobil sih ya, bikin ngiri deh. Yeah. Artinya memang ketika Mas Hendri sebagai pelaku bisnis dari sebuah produk MLM ini juga menemui kesusahan-kesusahan di dalamnya dan itu semua dituangkan di buku garapan Mas Arief ini. Betul. Jadi ada di situ berangkat dari sidoenya di mana ini persoalan-persoalan hidup mungkin mirip saya sebagai seorang karyawan juga bisa menyentuh. I know that you feel, kadang-kadang perasaannya seperti itu. Jadi saat itu akhirnya ada solusinya adalah ada satu impian ingin berubah seperti itu. Di ujung terakhirnya adalah kita kasih solusinya adalah cara-cara bagaimana memulai usaha dari awal sampai memimpin sebuah organisasi yang terus berkembang begitu. Oke, okay, baik. Sebelum kita break ada penelpon masuk dari Cikarang, Pak Pujiono, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak. Ini untuk Follow Passion for Freedom ya. Ini pesan apa yang sudah disampaikan untuk pembaca, terutama pembisnis pemula. Yang kedua untuk Pak Hendrik, kendala apa yang sering dihadapi umumnya untuk pembisnis pemula itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pujiono untuk dua pertanyaan yang pastinya akan dijawab satu Mas Arief sebagai penulis dan satunya Mas Hendri sebagai yang dituliskan atau tokoh dalam buku ini ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami.